Mitra bisnis, belakangan ini krisis listrik yang menyebabkan sering terjadinya pemadaman membuat resah berbagai kalangan. Akibatnya, sektor usaha mengalami kerugian yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, PLN minta pada pemerintah agar tahun depan tarif listrik dinaikkan. Alasannya PLN selalu rugi, karena biaya produksinya saja sudah Rp1.000 per kWh, sedangkan harga jualnya hanya Rp640 per kWh. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, bagaimana komentar Anda? Kira gini, memang kalau harganya kerendahan, saya kira ini kan paling banyak sebenarnya kan bukan industri kan, sebenarnya rumahan kan, sehingga subsidi ke rumahan ini kan besar sekali. Nah, kita harapkan nanti kalau kenaikan listrik ini jadi juga tahun depan, yang penting ada pemerataan harga lah. Jangan satu pusat belanja yang satu lebih murah, satu yang lebih lain lebih mahal. Kemudian juga ada harga yang disinsentif lah, waktu beban puncak lebih mahal. Saya harapkan nanti kalau sampai ada perubahan harga, ya perubahan itu harus wajar lah menurut saya. Sehingga penggunaan listrik ini pun bisa dihemat bukan hanya oleh industri, tapi bisa dihemat oleh semua masyarakat juga. Sehingga penghematan ini lebih terasa. Maksudnya boleh naik asal wajar bagaimana nih Pak? Saya kira begini, kalau kan ada subsidi dari pemerintah kan sementara ini kan. Nah, cuma kan subsidi pemerintahnya tidak cukup sehingga PLN tidak mungkin membangun stasiun-stasiun yang baru atau jaringan-jaringan yang memadai walaupun dia tenaga listriknya punya. Tapi kan tidak bisa sampai ke konsumen. Nah, kita berharap dengan ada kenaikan ini dan pemerintah tetap mensubsidinya, jadi biasa PLN itu sudah cukup lah untuk operasional dan membuat jaringan-jaringan baru. Sehingga dengan demikian kebutuhan listrik di Indonesia bisa tercapai semuanya. Industri juga bisa lebih maju. Dan pada akhirnya kalau ekonomi maju kan, walaupun kemudian di kemudian hari ada kenaikan lagi listrik, tapi kan kita sudah lebih makmur dan sanggup bayar listrik itu. Kenapa soal kategorisasi tarif sektor industri dianggap memberatkan? Kan sekarang ini ada tarif reguler. Tarif reguler ini pun ada tarif waktu beban puncak dan waktu bukan beban puncak. Ini kan bedanya banyak. Kalau beban puncak kita dikalikan 2, bahkan yang sisanya dikalikan 4 kali lipatkan. Dan kemudian ada denda di insentif lagi. Nah, di sisi yang lain, tidak semuanya reguler. Ada juga yang namanya primatas. Primatas di mana harganya 900 lebih, 990-an, kemudian waktu beban puncak naik jadi hampir 1.900 lebih. Nah, ada harga yang barang lagi di situ, namanya Primatas Plus. Di situ di mana harganya Rp850 per kWh pada waktu bukan beban puncak, kemudian pada waktu beban puncak, ya lebih mahal lagi Rp3.400. Nah, walaupun waktu kita berunding akan dikoreksi, bahwa Rp3.400 itu kan dijadikan Rp1.990, tapi ini kan Anda bayangkan shopping center yang listriknya bayar harga yang mahal itu dibandingkan dengan shopping center yang tidak mahal, kan tidak bisa bersaing. Ya, kira harus ada komposisi harga yang adil buat semuanya. Demikian Stefanus Ridwan dan saya, Rizal Andika.